Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurmiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan bab Marfu'atil Asma. Bab tentang isim-isim yang dirofakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyah yakni Ibnu Ajurum As-Sun Haji, bab marfu'atil asma, bab tentang isim-isim yang dirofakan. Al-marfu'at ya, sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun. Isim yang dirofakan itu ada 7. Maksud dari al-marfu'at adalah yang dirofakan, ya, di sini maksudnya adalah kedudukan isim dalam kalimat bahasa Arab yang wajib dirofa, yaitu ada 7. Jadi kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab, ya, yang wajib rofa itu ada 7. Sebagaimana yang sering kita pelajari, ya, kalau kita belajar jumlah fi'liyah misalkan, di situ ada fi'il, ada fa'il, ya, di mana fa'il itu harus marfu'. Maka fa'il termasuk yang marfu'at, ya, dari yang 7 itu. Kemudian ketika kita belajar mubtada dan khobar, ya, kita tahu bahwasannya mubtada dan khobar ini harus marfu', ya, berarti fa'il, kemudian mubtada, yang ketiga khobar, dia termasuk dari 7 kedudukan kata dalam bahasa Arab yang wajib marfu'. Ya, jadi alhamdulillah dalam bab ini kita akan pelajari, ya, apa saja kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu'. Ya, thayyib, kita baca lagi. Al-marfu'atu sab'ah, yang dirofakan itu ada 7. Wahiyya al-fa'ilu. Ya, perhatikan yang pertama fa'il, ya, ini jelas. Contohnya ja'a zaidun. Nah, kenapa zaidun? Di sini kita baca marfu', ya, dibaca rofa. Karena dia fa'il dan kaidahnya fa'il itu harus marfu'. Makanya kita baca ja'a zaidun, bukan dibaca ja'a zaidan atau ja'a zaidin. Nah, kemudian yang kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Ya, yang kedua kedudukan kata yang wajib marfu adalah maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, ini adalah istilah lain dari naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah pengganti fa'il, ya, dan ini kita temukan pada fi'il yang majhul, ya, pada fi'il bina majhul. Dimana kalau kita bahas fi'il bina ma'lum, ya, kalimat aktif, maka kita mencari mana fa'ilnya, ya, mana pelakunya. Tapi kalau kita membahas fi'il bina majhul, ya, kalimat pasif, yang kita cari bukan fa'ilnya, ya, tapi naibul fa'il, pengganti fa'ilnya. Jadi yang kedua, ya, kedudukan kata dalam bahasa Arab yang harus marfu' adalah naibul fa'il. Contohnya misalkan duriba zaidun, ya, Zaid telah dipukul, ya. Kenapa duriba zaidun, kok enggak duriba zaidan atau duriba zaidin, ya? Karena kaidahnya bahwa naibul fa'il yaitu marfu, ya, seperti itu. Jadi cara memahami bab ini adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya 3 dan 4, wal mubtada wal khobar, ya, wal mubtada'u wa khobaru, dan mubtada beserta khobarnya. Nah, ini kita hitung satu-satu, ya. Jadi yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, ya, keempatnya khobar mubtada. Nah, jadi kedudukan kata dalam bahasa Arab yang wajib marfu, ya, selain fa'il, kemudian naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat adalah khobar. Dan ini adalah ma'ruf, ya, sudah kita ketahui. Insya Allah kita semua sudah paham bahwa mubtada dan khobar keduanya harus marfu. Seperti misalkan zaidun mudarrisun. Nah, kenapa zaidun? Kok enggak zaidan atau zaidin? Begitu pula misalkan mudarrisun, kok enggak mudarrisan atau mudarrisin? Ya, karena kaidahnya yang namanya mubtada dan khobar ini harus marfu. Ya, ini yang ketiga dan keempat. Kemudian yang kelima, masyal muslimin, wa ismu kana wa khawatiha. Yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Apa yang dimaksud dengan isim kana? Nah, ini kita sudah bahas ya pada pembahasan tafsir al-Jurumiyah ya. Kita tahu bahwasanya kana ini termasuk amil nawasikh ya, yaitu amil perusak. Kenapa dinamakan nawasikh? Karena dia merusak hukum mubtada dan khobar, bisa merubah daripada hukum mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ya, yang aslinya atau asalnya marfu keduanya, ketika ada kana maka dia tarfa'ul isma wa tansibul khobaro ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobaro, merofakan isim atau merofakan mubtada dan menasobkan khobarnya. Jadi yang marfu itu adalah isimnya ya, isimnya kana, adapun khobarnya dia mansub ya. Makanya di sini dibilang wa ismu kana wa akhwatiha, dan isimnya kana ya, bukan khobarnya kana, karena khobarnya kana ini mansub. Yang huruf marfu ya, harus marfu adalah isimnya kana dan saudari saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudaranya kana ya, isim kana diantaranya kan amsa, asbaha, adha, dhalla, bata ya, suara, laisa dan sebagainya. Nah, contohkan misalnya kana Uthmanu mudarrisan. Kenapa dibaca Uthmanu kok tidak Uthmana ya? Karena Uthman dalam kalimat kana Uthman mudarrisan ini isimnya kana. Yang Uthman, kata Uthman ini isimnya isimnya kana. Dan kaidahnya isimnya kana itu harus marfu. Ya, misalkan dari saudaranya kana. Misalkan kita ambil contoh asbaha. Ya, artinya memasuki waktu subuh. Kita katakan misalkan asbahal bardu syadidan. Ya, di waktu subuh dingin itu terasa sangat dingin ya, di waktu subuh sangat dingin ya. Nah, kenapa asbahal bardu ya, dibaca dhamma al bardu ya, tidak asbaha al barda ya. Karena al bardu ya, dalam kalimat asbahal bardu syadidan ini merupakan isimnya asbaha ya, dan kaidahnya isimnya saudara kana, nah itu seperti isim kana ya, di mana dia harus marfu. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, masyaallah muslimin, wa khabaru inna wa akhwatiha. Ya, khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Jadi ini inna ya, kebalikannya atau lawan daripada kana. Ya, kalau kana yang marfu itu isimnya, kalau inna yang marfu itu khabarnya. Ya, karena kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara, ya, merofakan isim dan menasobkan khabarnya. Adapun inna ini lawannya. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasobkan isim dan merofakan khobarnya ya, sehingga yang marfu adalah khobarnya. Contohnya bagaimana ya, contohnya adalah inna bakran mujtahidun ya, inna bakran mujtahidun, sesungguhnya bakar itu bersungguh-sungguh ya. Maka kenapa dia dibaca mujtahidun ya, karena mujtahidun di sini sebagai khobarnya inna ya, di mana khobarnya inna kaidahnya dia harus marfu. Ya, begitupun dengan teman-temannya inna seperti anna, lakinna, laita, la'alla. Nah, ini semua juga merupakan khobarnya ya, marfu ya, seperti itu. Masyaallah muslimin, kemudian yang ketujuh. Tadi kan kita menyebutkan ya bahwa kedudukan yang wajib marfu dalam bahasa Arab itu ada tujuh ya, dan ini adalah yang ketujuh. Wa tabi'u lil marfu, dan yang mengikuti bagi yang dirofakan. Nah, jadi ini ada istilah tabi' ya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah belajar juga tentang tabi' atau tawabi ya, jamaknya. Merupakan kelompok kedudukan dalam bahasa Arab ya, yang i'rabnya ini tidak mutlak ya. Kenapa tidak dikatakan tidak mutlak? Ya, ya seperti kalau fa'il kan harus marfu. Ya, mubtada harus marfu, khobar harus marfu, naibul fa'il juga harus marfu. Tapi kalau na'at, ataf, taukid dan badal, nah ini termasuk jajaran daripada tabi atau tawabi, ini tidak harus marfu. Ya, tergantung kalau yang diikuti itu marfu, maka dia marfu. Kalau yang diikuti mansub, ya, ya dia mansub. Kalau yang diikuti majrur, ya dia majrur. Nah, begitupun kalau mazum, ya dia juga mazum. Nah, jadi inilah kenapa na'at, ataf, taukid dan badal itu disebut sebagai tabi' atau pengikut. Wa huwa arba'atu asya. Ya, dan yang namanya tabi' atau tawabi' ini ada empat. Yang pertama an-na'tu, ya, na'at, sifat. Kemudian yang kedua wal-atfu, ataf, ya, kata sambung. Kemudian yang ketiga wa taukid, ya, penguat kalimat. Kemudian yang keempat wal-badlu, badal, ya, keterangan pengganti. Nah, jadi inilah tujuh kedudukan dalam kalimat bahasa Arab yang harus marfu'. Ya, kita ulangi. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana dan saudaranya, yang keenam khobarnya inna dan saudaranya, kemudian yang ketujuh at-tawabi'. Nah, sekarang kita lihat asyarah, ya, syarahnya atau penjelasannya. Nah, ini cukup ringkas, ya, karena bab marfu'atil asma, nah, ini sebagai muqaddimah saja. Ya, setelahnya baru dijelaskan secara rinci tujuh marfu'atil asma ini. Ya. Al-marfu'at hiya al-asma'ul lati hukmuha ar-raf'u. Al-marfu'at, isim-isim yang dirofa, adalah isim-isim yang hukumnya adalah rofa'. Wa dzakara al-mu'allifu minha al-fa'ila wa na'ib al-fa'il wal mubtada wa khabarahu wa isma kana wa khabara inna wa tabi'a lil marfu'. Ya, ini hanya mengulang saja, ya. Kata pengarang kitab Al-Mumti, ya, penjelasannya kedudukannya harus marfu' dalam kalimat bahasa Arab itu adalah fa'il. Kemudian yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu, ya, yang disingkat sebagai naibul fa'il. Kemudian yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khobarnya inna dan saudara-saudaranya, kemudian yang ketujuh at-tawabi'. Famata waqa'al ismu fi ahadi hadhihi al-mawadi' fa hukmuhu ar-raf'u wa satamurru bika musallatan mufassalatan baban biiznillahi ta'ala. Maka kapanpun ada isim yang menempati, ya, salah satu dari beberapa kedudukan ini, maka hukumnya adalah rofa. Ya, jadi kalau ada isim yang menempati misalkan fa'il, ya, maka dia harus marfu. Misalkan Zaidun, ya, kalau dia sebagai pelaku, maka dia harus dibaca Zaidun, ya. Wa satamurru bika mufassalatan baban. Ya, dan insyaallah akan selanjutnya, yakni setelah dijelaskan tentang bab marfu'atil asma, nah, ini selanjutnya akan ada penjelasannya secara terperinci, ya, bab demi bab. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah muslimin, ya, jadi ini merupakan bab yang sangat ringkas, ya, karena ini sebagai mukaddimah saja. Dan nanti setelah bab ini akan ada penjelasan yang lebih rinci, ya. Jadi nanti fa'il akan dibahas secara detail, begitupun naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kitab Al-Ajurumiyah. Ya, beliau yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji ini memulai sesuatu dengan gambaran besar, kemudian setelah itu dibahas secara rinci. Nah, dan ini merupakan salah satu kelebihan dari kitab ini. Tayyib. Kita lanjutkan. Berkata musannif bab tentang fa'il. Ya, qala al-musannif babul fa'il. Al-fi'lu al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Berkata al-musannif bab tentang fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofakan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, definisi yang sangat sederhana, ya. Fa'il adalah isim yang dirofakan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, jadi ada fi'il, kalau setelahnya ada isim yang dirofakan, maka isim itu adalah fa'il namanya. Wa huwa ala qismain, zahirin wa mudmarin. Fa'il ada dua macam, zahir, ya, ada yang sifatnya nampak, dan mudmar, ya, ada fa'il yang sifatnya dhamir. Apa itu zahir dan apa itu dhamir? Ya, beliau memberi contoh. Fadhahiru nahu qalika, ya, maka fa'il yang zahir itu seperti perkataanmu qama zaidun, Zaid telah berdiri. Ini Zaid memang di Al-Ajurumiyah anu, ya, sering ditampakkan, ya, sebagai lakonnya ini, ya. Ya, kita lihat, ya, Zaid di sini zahir nampak, ya, disebut namanya. Itulah kenapa disebut zahir, ya. Kalau dhamir ini berupa dhamir kata ganti, ya kita kenal ada 14 ya. Jadi kalau bukan dhamir itu namanya dhahir. Wa yaqumu zaidun. Nah, ini lagi-lagi Zaid ya. Zaid sedang berdiri. Wa qama az-zaidani. Dua orang Zaid telah berdiri. Nah, kemudian perhatikan ya. Ketika Zaidnya sendiri ya qama zaidun tanpa alif lam karena memang nama itu sudah ma'rifah dan tidak boleh lagi ditambah alif lam ta'rif. Ya, jadi tidak boleh kita katakan qama az-zaidu. Ya, tidak bisa diberi alif lam atau al. Nah, kecuali nama-nama yang memang secara sama'i ya diberikan alif lam atau al. Nah, itu pun bukan al ta'rif ya, tetapi al ziyadah, al tambahan. Yang biasanya kalau nempel pada nama itu bermakna atafaul, ya optimisme atau harapan baik. Nah, misalkan di antara nama yang dikasih al ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Al Hasan ya. Al Hasan ini al pada nama Al Hasan bukan menunjukkan al ta'rif yang membuat kata menjadi ma'rifah. Ya, karena nama itu sudah ma'rifah. Tetapi al ya pada contoh nama Al Hasan ini merupakan at-tafa'ul ya, al yang bermakna optimisme ya. Karena Hasan ini kan artinya baik. Ya, harapannya orang yang bernama Hasan itu Al Hasan ya, baik beneran ya, seperti itu. Jadi Al Hasan semacam kita memanggil orang ya sekaligus mendoakannya. Wahai orang baik. Ya, Al Hasan itu sekaligus doa. Nah, seperti misalkan nama yang boleh dikasih alif lam ya, punya keutamaan, Fadilun misalkan. Kalau kita memanggil orang yang namanya Al Fadil pakai alif lam, ini sekaligus doa. Ya, kita berharap orang yang namanya Fadil itu fadil beneran ya, mempunyai keutamaan beneran. Ya, sebagaimana orang yang punya nama Hasan ya, Hasan beneran ya. Jadi ini al pembahasan pada nama. Nah, kenapa ketika Az-Zaidan ya Az-Zaidani ada alif lamnya, wa qama Az-Zaidani. Nah, di sini alnya ini untuk membedakan mana yang menunjukkan makna musanna ya double atau dua, mana yang menunjukkan makna mufrad ya tunggal. Kalau kita bacanya qama Zaidani ya tanpa alif lam, tanpa al ya, qama Zaidani, maka ini ada orang yang namanya Zaidan ya. Tapi kalau kita kasih alif lam di situ qama Az-Zaidan, nah ini menunjukkan bahwa Az-Zaidan ini Zaid wa Zaid ya, Zaid dan Zaid telah berdiri dua orang Zaid, dua orang yang bernama Zaid. Nah, kalau kita hilangkan alif lamnya ya qama Zaidani ya, telah berdiri seorang Zaidan ya, jadi ada nama orang namanya Zaidan ya. Ini kaidahnya pemberian alif lam pada nama. Kemudian kita lanjutkan wa qama az-zaiduna, banyak Zaid telah berdiri. Wa yaqumu az-zaiduna, banyak Zaid sedang berdiri. Wa qama ar-rijalu, para laki-laki telah berdiri. Wa yaqumu ar-rijalu, para laki-laki sedang berdiri ya. Wa qamat Hindun, Hindun telah berdiri. Wa taqumu Hindun, Hindun sedang berdiri. Wa qamatil Hindani, dua orang Hindun telah berdiri. Wa taqumu al-Hindani, dua orang Hindun sedang berdiri. Wa qamatil Hindatu, banyak Hindun telah berdiri. Wa taqumul Hindatu, banyak Hindun sedang berdiri. Wa qamatil Hunudu, ya banyak Hindun telah berdiri. Wa taqumul Hunudu, banyak Hindun sedang berdiri. Wa qama akhuka, saudaramu telah berdiri. Wa yaqumu akhuka, saudaramu sedang berdiri. Wa qama gulami, telah berdiri pembantuku. Wa yaqumu gulami, dan sedang berdiri pembantuku. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang menyerupai demikian atau dan sebagainya. Nah, inilah jalan yang diperoleh oleh Ibnu Ajurum Aswan Haji. Ya, ketika menjelaskan sesuatu, beliau tidak ingin bertele-tele dalam berteori. Ya, maka ketika menjelaskan apa itu isim fa'il, ya beliau hanya menyebutkan fa'il itu adalah isim yang dirofakan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, sederhana sekali. Nah, begitu juga ketika menjelaskan fa'il ada dua, ya, ada dhohir, ada dhamir. Beliau tidak memberikan definisi, ya, tapi langsung contoh. Ya, ketika beliau memberi contoh, qama zaidun, wa yaqumu zaidun, dan seterusnya. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa beliau ini ingin memberikan kaidah bagaimana kalau dalilnya mufrad, bagaimana kalau fa'ilnya mufrad, ya, bagaimana kalau fa'ilnya musanna, bagaimana kalau fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim. Ya, bagaimana kalau fa'ilnya berupa jamak taksir? Bagaimana kalau fa'ilnya mufrad mu'annas, musanna mu'annas atau jamak mu'annas? Ya. Kemudian bagaimana kalau fa'ilnya itu berupa isim yang lima, asmaul khamsah? Ya, kemudian bagaimana kalau fa'ilnya itu diidhofahkan kepada ya mutakalim? Ya. Jadi dengan melihat contoh-contoh yang beliau berikan, ya, kita bisa membuat kaidah, menyimpulkan kaidah. Nah, misalkan ketika misalkan fa'ilnya mufrad, ya, maka rafanya dengan dhamma, qama zaidun, ya, huruf dal itu di dhamma, ya, karena mufrad. Kemudian kalau fa'ilnya musanna muzakkar, nah, maka fa'ilnya alif, qama zaidani, pakai alif. Kemudian kalau jamak muzakkar salim, maka fa'ilnya wawu, ya, qama azzaiduna, pakai wawu. Kemudian kalau fa'ilnya jamak taksir itu dhamma, ya, qama arrijalu, huruf lam itu di dhamma, huruf terakhirnya di dhamma. Kalau dia mufrad muannas, ya, mufrad muannas dengan dhamma juga, wa qamat hindun, ya, huruf dal itu di dhamma. Kalau jamak muannas salim, ya, dengan dhamma juga, wa qamatil hunu, apa, wa qamatil hindatu. Ya, kalau isim yang lima atau asmaul khamsah itu waqama akhuka, pakai wawu, ya, bukan akhika. Nah, kalau fa'ilnya bersambung dengan ya mutakalim, ini dibacanya waqama gulami, ya, bukan gulamui, itu bukan gulamui, ya. Ya, ini kelebihan kitab ini, ya, tidak panjang berteori tapi banyak memberikan contoh, dan dari contohnya itu kita dapat mengambil semacam kesimpulan. Ya, semoga Allah memberkahi ilmu dari Ibnu Ajurum As-Sunnaji. Masyaallah muslimin, azza Allah wa iyyakum. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi penjelasannya. Al-fa'il ta'rifuhu lughatan huwa man aujada al-fi'la. Ya, definisi fa'il secara bahasa, ya, secara lughah, huwa man aujada al-fi'la, adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan. Nah, kalau antum nanya, ya, kenapa dibaca ta'rifuhu lughatan? Nah, ini adalah naibu dzarf, ya, atau istilah lainnya mansubun binaz'il khafid. Ya, asalnya ta'rifuhu fi lughatin. Ya, ta'rifnya dari sisi lughah atau bahasa. Tapi fi, ya, huruf fi-nya ini dibuang, ya, menjadi lughatan. Ya, jadilah dia mansub. Namanya naibu dzarf, ya. Dia menjadi dzaraf disebabkan karena ada huruf fi yang dibuang, ya. Kemudian wasthilahan huwa al-ismul marfu' al-madzkuru qablahu fi'luhu. Adapun makna fa'il secara istilah adalah isim yang dirofakan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, mithaluhu qama zaidun. I'rabuhu qama fi'lun madin, zaidun fa'ilun wa huwa ismun marfu'un dzukira qablahu fi'lun waqi'un minhu. Ya, contohnya qama adalah fi'il madhi, zaidun adalah fa'il. Zaidun adalah isim yang dirofakan, disebutkan sebelumnya fi'il yang ia kerjakan. Ya, anwa'uhu zahirun wa mudmarun. Macam-macam fa'il ini ada dua, ya, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang dhamir atau mudmar. Awalan al-fa'ilu zahir, ya, pertama fa'il yang zahir, wa huwa yarfa'u bidhamma. Nah, idza kana mufradan nahu qali ta'ala wa jaa rabbuka. Fa'il yang zahir itu dirafakan dengan dhamma. Kapan? Ya, apabila ia mufrad. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa jaa rabbuka. Ya, telah datang Rabbmu. Rabbu di sini adalah mufrad, ya, jamaknya arbab. Nah, ini dalam surat Al-Fajr ayat 22, ya. Kemudian dirafakan dengan dhamma, ya. Au jam'a mu'annatsin saliman nahu qalihi ta'ala idza ja'akumul mu'minat. Ya, pertama dirafakan dengan dhamma, ya, pertama mufrad, kemudian yang kedua jamak mu'annats salim. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala idza ja'akumul mu'minat, ya, apabila banyak wanita beriman mendatangi kalian. Maka al-mu'minat, ya, kata al-mu'minat ini dhamma. Kenapa? Karena jamak mu'annats salim kaidahnya marfu' dengan tanda dhamma. Nah, kemudian ketiga jamak taksir, ya, au jam'a taksir li qawli apa li apa nahwu qawlihi ta'ala qalatil a'rab, ya, telah berkata orang Arab, qalatil a'rabu, ini dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya, kita lihat al-a'rab itu di dhamma, ya, karena jamak taksir. Jadi kesimpulannya, fa'il yang zahir marfu dengan dhammah kalau dia mufrad, jamak muannats salim, dan ketiga jamak taksir. Wa yarfa'u bil wawi idza kana jam'a mudzakarin saliman. Ya nahu qalihi ta'ala qalal hawariyun, ya qalal hawariyuna. Dirofakan dengan wawu. Fa'il zahir itu dirofakan dengan wawu. Kapan? Pertama idza kana jam'a mudzakarin saliman. Apabila ia dalam bentuk jamak mudzakkar salim, ya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala qalal hawariyuna, ya jadi tidak dibaca qalal hawariyina ya, tapi dengan dhammah qalal hawariyuna. Kemudian yang kedua, aw minal asmail khamsah ya nahu qalihi taala qala abuhum, atau kalau dia termasuk isim yang lima ya nahu qalihi taala qala abuhum, telah berkata bapak mereka. Jadi ada dua fa'il zahir yang rofanya itu dengan wawu, ya karena sudah sepakat bahwa yang namanya fa'il pasti marfu. Nah, cuman ada yang marfunya dengan dhamma, sudah disebutkan ada tiga, ya mufrad, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kemudian kita bahas ada dua yang marfunya dengan wawu, ya jamak mudzakkar salim dan isim yang lima. Nah sebenarnya ini mengulang pelajaran kita di bab ma'rifah alamatil i'rab. Nah, kemudian wayarfa'u bil alif, dirofakan dengan alif. Kapan? Idza kana musanna. Ya nahu qali ta'ala qala rajulani. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 23. Jadi fa'il itu sudah pasti marfu, ya marfunya ada yang dengan dhammah, wawu dan alif. Ya, apa yang ketika marfu dengan alif? Ya ini adalah isim musanna. Contohnya qala rajulani, bukan qala rajulaini. Ya. Kesimpulan, ya, fa'il ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ya. Fa'il yang zahir adalah fa'il yang jelas disebutkan nama pelakunya. Ya, fa'il itu marfu dan marfunya ada yang dengan dhamma, dengan wawu, dan dengan alif. Ya, jadi ini kesimpulan dari pelajaran yang pertama dari bab al-fa'il. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.